إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم Sebelum melanjutkan pembahasan berkaitan dengan kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'i syafi, kita saling mengingatkan tentang keutamaan bulan Sya'ban, yeah. Di mana bulan Sya'ban ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban merupakan bulan yang banyak manusia melalaikannya. Bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban merupakan bulan yang banyak manusia melalaikannya. Padahal keutamaannya sangat besar. Rasulullah mengatakan, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan-amalan diangkat menuju Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaannya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Alasannya, Rasulullah mengatakan, "Fauhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im." Ya. Aku suka jika amalanku diangkat dalam keadaan saya sedang melaksanakan puasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bulan Sya'ban ini antara bulan yang memiliki banyak keutamaan. Ya. Dan di antara ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak ibadah saum. Nah, ini sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Ya. Supaya terbiasa, terlatih melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan sudah terbiasa. Tinggal meningkatkan ya, kualitas atau kuantitasnya. Nah, adapun penamaan bulan ini dengan bulan Sya'ban ya, dikarenakan saat penamaan bulan ini banyak orang Arab yang berpencar-pencar mencari air. Atau berpencar-pencar di gua-gua. Ya. Setelah bulan Rajab. Dikarenakan makna Sya'ban itu artinya berpencar-pencar. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban tadi? Dikarenakan ketika penamaan bulan ini, ya, orang-orang Arab mereka berpencar-pencar mencari air, atau mereka berpencar-pencar di gua-gua. Hal ini dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan wasumiya sya'banu litasa'ubihim fi talabil miyah. Dinamakan Sya'ban karena mereka berpencar-pencar mencari air. Au fil ghurat, atau mereka berpencar-pencar di dalam gua-gua. Ya, setelah bulan Rajab. Nah, ada pun hadis yang mengatakan dinamakan bulan Sya'ban dikarenakan yatasa'ab, ya, bercabang-cabang kebaikan di dalamnya. Ini hadis yang lemah. Ya, hadis yang mengatakan innama sumiya Sya'ban li'annahu yatasa'abu fihi khairun katsirun lis-sha'imi fihi hatta yadkhul al-jannah. Ya. Hadis dengan lafaz demikian, sesungguhnya bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban karena di dalamnya bercabang kebaikan yang sangat banyak untuk orang yang berpuasa pada bulan itu sampai dia masuk ke dalam surga. Ini hadis yang lemah. Ya, diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dalam tarikhnya dari sahabat Anas Al-Malik radhiyallahu anhu, dan Syekh Albani rahimahullahu taala menghukumi hadis ini hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Nah, ya, sebutkan dalam Dha'iful Jami' As-Saghir. Nah, dan telah kita jelaskan tadi, amalan yang sangat diutamakan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak ibadah puasa. Ya. Dan Nabi SAW pun biasa memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Seperti halnya diriwayatkan dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sya'ban. Wa Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dibanding bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Saking banyaknya Nabi SAW melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya. Rasulullah menyebutkan alasan yang kita sebutkan tadi, bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan yang kebanyakan manusia melalaikannya. Ya. Bulan di mana kebanyakan manusia melalaikannya. Bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amalan-amalan diangkat, ya, kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, amalan-amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW, mengapa beliau banyak melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban? Dikarenakan beliau ingin dan senang kalau amalannya diangkat dalam keadaan berpuasa. Ya. Sehingga hendaknya kita pun, ya, meneladani Nabi SAW, ya, banyak melakukan ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Di antara hikmahnya tadi sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, untuk membiasakan diri sehingga terlatih, ya, sehingga ketika masuk bulan Ramadan dalam keadaan sudah siap, sudah terbiasa, sudah terlatih. Ya, sehingga memulai Ramadannya itu dengan baik. Nah, ya, orang yang biasa berpuasa, nah, akan terlatih melaksanakan puasa. Beda halnya dengan orang yang belum terbiasa. Ya. Biasanya ketika dia puasa, melaksanakan rasa capek yang sangat luar biasa. Ya, melelahkan. Bahkan mungkin sebagiannya aktivitas-aktivitas yang lainnya tidak bisa dikerjakan dengan alasan sedang berpuasa. Ya. Tidur terus. Nah, baca Al-Qur'annya kurang, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya pun kurang. Dengan alasan ngantuk, capek, lelah. Ya. Beda halnya orang sudah terbiasa melaksanakannya. Nah, sudah terbiasa dia melaksanakannya sehingga walaupun ada rasa lapar, tapi tidak seperti orang yang baru melaksanakannya. Ya. Sehingga walaupun dia berpuasa, masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Apakah yang berhubungan dengan duniawi, ya maishahnya, pekerjaannya, atau yang berhubungan dengan diniyah, agamanya. Ya. Sedang berpuasa, dia bisa baca Al-Quran. Nah, memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian juga dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini bagi orang yang terbiasa. Sehingga mudah baginya. Tidak berat, tidak sulit. Ya. Sehingga untuk membiasakannya, supaya kita di bulan Ramadan ini berpuasa, tapi juga bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain yang bermanfaat, hendaklah kita sudah membiasakan diri kita. Ya, membiasakan diri kita sebelum Ramadan. Nah, ya, di bulan Syaban sudah membiasakan kita berpuasa. Supaya terbiasa, terlatih. Ya, sehingga ketika masuk Ramadan, tidak kaget, tidak terlalu capek, tidak lelah melaksanakan ibadah puasanya. Dikatakan sudah terbiasa dan terlatih. Ya. Ini diantara hikmahnya selain amalan-amalan diangkat di bulan Syaban ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hikmah yang lain tadi untuk membiasakan diri, melatih diri. Nah, adapun hadis yang mengatakan idan tasofa Syaban fala tasumu, apabila sudah lewat pertengahan bulan Syaban janganlah kalian berpuasa. Ya, hadis ini pendapat yang kuat, hadisnya dhaif, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, kenapa dikatakan sebagian ada yang berpendapat kalau sudah lewat pertengahan bulan Syaban enggak boleh berpuasa. Ya, ini hadisnya lemah, tidak bisa dipakai hujah. Ya, bahkan kalau kita perhatikan hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW hampir dinyatakan puasa Syaban sebulan penuh. Ya. Ini sebagai bentuk bantahan yang menyatakan tadi, kalau sudah lewat bulan Syaban, enggak boleh berpuasa. Rasulullah hampir dikatakan tadi, hampir sebulan sepenuh, hampir menyempurnakan ya, bulan Syaban dengan puasa sunnah. Nah, yang dilarang itu kalau berpuasa di bulan Syaban, ya, di akhir Syaban, satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Ya. Ini dilarang. Nah, bagi yang tidak memiliki kebiasaan puasa sebelumnya. Ya. La tuqaddimu la taqaddamu Ramadan bi saumi yawmin aw yawmain. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari. Ya. Ketika seorang ragu apakah ini masuk Ramadan ataukah belum, ragu sudah berpuasa saja. Misalnya. Ya, di akhir bulan Syaban. Ya, puasa yang semacam ini dikarenakan keraguan-raguan tadi, ya, mendahului Ramadan, ya, satu hari atau dua hari sebelumnya, ini larang. Tapi bagi orang yang memiliki kebiasaan puasa sebelumnya, puasa Senin Kamis, misalkan puasa Daud dan lain sebagainya, tidak ada masalah walaupun dia berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Nah, atau orang yang ingin berpuasa Syaban menyempurnakannya, ya, gak ada masalah. Walaupun dia berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Sekali lagi ini, bagi yang tidak memiliki kebiasaan puasa sebelumnya, dilarang. Adapun yang memiliki kebiasaan puasa sebelumnya tidak mengapa. Nah, ya. Dikarenakan tadi, di bulan Syaban itu amalan-amalan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita pun sudah memperbanyak ya, kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Nah, kenapa dikatakan tadi amalan diangkat ya, kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, sehingga hendaklah ketika amalan itu diangkat, kondisi kita dalam keadaan melaksanakan ibadah. Ya. Nah, dan ibadah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu adalah memperbanyak ibadah puasa. Nah, sehingga amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Syaban ini, tadi kita sebutkan yang pertama memperbanyak puasa. Ya. Hadis dari sahabat Usama bin Zaid yang kita sebutkan tadi. Dan juga hadis dari sahabiah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmala siyama sahrin illa Ramadan. Wama ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Ya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa dalam sebulan kecuali di bulan Ramadan. Yeah. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak puasa sunnah daripada bulan Sya'ban. Yeah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yeah. Begitu juga diriwayatkan dari istri beliau yang lainnya, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Yeah. Ummu Salamah mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu sahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Kata Ummu Salamah, saya tidak pernah ya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Bahkan tadi hampir disebutkan menyempurnakan. Sampai disebutkan puasa dua bulan berturut-turut. Ya. Bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Sekali ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW hampir berpuasa Sya'ban seluruhnya. Ya. Nah, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Para ulama, mereka menyebutkan bahwasanya puasa di bulan Sya'ban ini, ya, meskipun hukumnya sunnah, akan tetapi memiliki peran yang sangat penting. Ya. Di antara hikmahnya, untuk menutupi kekurangan dari puasa wajib di bulan Ramadan. Ya. Kita menyadari bahwasanya puasa Ramadan yang kita lakukan banyak kekurangan dan kekurangannya. Ya. Kita berpuasa menahan lapar dan haus, tapi kadang-kadang lisan kita tidak berpuasa. Lisan kita masih mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Ya, apakah itu membicarakan kejelekan orang lain, ataukah itu berdusta, ya, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kemaksiatan dan semisalnya. Nah, atau kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, tapi telinga kita tidak dijaga. Nah, mendengarkan ucapan yang sia-sia, atau mendengarkan nyanyian, musik, ya, lagu-lagu yang menyeru kepada kemaksiatan. Atau bisa jadi kita berpuasa tapi penglihatan kita tidak dijaga. Ya, berpuasa tapi masih melihat Nah, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah secara langsung ya, ataukah melalui media-media sekarang ini, televisi, YouTube, misalkan koran-koran, majalah-majalah dan lain sebagainya. Ya. Nah, dia sudah menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dari puasa Ramadan yang kita lakukan. Ya. Maka di antara hikmah berpuasa Sya'ban ini untuk menambal kekurangan-kekurangan tersebut. Sebagaimana salat ya, salat fardu ada salat rawatibnya. Ya, salat qobliyah atau ba'diyah. Ya. Salat rawatib ini memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Ya, walaupun hukumnya sunnah, tapi keutamaannya itu untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu kita. Yeah. Kita pun merasakan dalam sholat fardu banyak kekurangannya. Yeah. Mungkin kurang dalam bacaan dan gerakannya. Atau bisa jadi bacaan dan gerakannya sudah sesuai, tapi kurang dalam masalah kekhusyuannya. Yeah. Kita sholat mengucapkan takbir, atau mengucapkan tahmid atau bacaan-bacaan salat yang lainnya, tapi pikiran kita entah kemana. Yeah. Sibuk dengan pekerjaan rumah, sibuk dengan cucian, yeah. Sibuk dengan masakan, atau sibuk dengan peternakan, perdagangan, yeah, pertanian. Kita merasakan dan menyadari serta mengakui banyak kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu kita. Yeah. Kita merasakan sholat hati kita entah kemana. Nah, yeah, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Yeah. Sehingga untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu kita, yeah, ada sholat rawatib tadi, qobliyah atau ba'diyah. Yeah. Sholat sebelum sholat sunnah sebelum sholat fardu, atau sholat sunnah setelah sholat fardu. Ya, tadi hikmahnya sangat luar biasa sekali. Ya, untuk menambal kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Bahkan lebih daripada itu, bagi orang yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat, ya, dijanjikan akan dibangunkan istana atau rumah di surga. Ya, keutamaan sangat luar biasa. Nah, begitu juga dalam puasa Ramadan. Nah, ya, ada puasa sunnah, qobliyah dan ba'diyahnya. Ya, yang qobliyahnya tadi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, puasa Sya'ban ini bisa dianggap sebagai qobliyah Ramadan. Ya. Begitu juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Ini pun dianggap sebagai puasa ba'diyah, ya, setelah bulan Ramadan. Nah, sehingga kalau kita ya, melakukan puasa-puasa tersebut, ini sebagai penyempurna, sebagai penambal kekurangan-kekurangan dari puasa Ramadan yang kita lakukan. Ya. Bahkan lebih daripada itu, berkenaan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, seakan-akan dia berpuasa selama sebulan penuh. Ya. Nah, oleh karena itu, ya tadi walaupun hukumnya sunnah, tapi memiliki peran yang sangat penting. Ya, untuk menambal dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari puasa Ramadan. Nah, dan tentunya orang yang memulai puasa di bulan Sya'ban, insyaAllah, tidak terlalu kesusahan menghadapi bulan Ramadan. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya, untuk menghadapi bulan Ramadan ini, perlu persiapan-persiapan. Ya. Nah, di antara persiapan yang sangat penting, membiasakan ibadah. Ya. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, tinggal ditingkatkan ibadah kita. Yeah. Sehingga kita memulai Ramadan dengan semangat. Nah, mengambil start yang baik. Kalau kita sudah mengambil start yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan finish yang baik. Ya. Tapi orang yang startnya sudah malas, loyo, capek, nah, ini pun akan mengambil finishnya kurang baik. Ketika awal Ramadan, dikarenakan dia baru berpuasa, ketika itu terbiasanya lemas, letih, lesu, tidur terus. Baca Al-Qur'annya kurang. Mungkin hari pertama dia enggak baca Qur'an mungkin. Dikatakan alasan tadi baru berpuasa, capek, letih. Ya. Nah. Begitupun amalan-amalan yang lainnya dia tinggalkan dengan alasan ngantuk, capek. Ya. Sehingga dia start dengan keadaan kurang. Ya. Orang yang startnya dalam keadaan kurang tadi biasanya dia tertinggal oleh yang lainnya. Finishnya pun kurang baik. Beda halnya dengan tadi, orang sudah membiasakan, terlatih melaksanakan ibadah puasa. Nah, maka ketika awal Ramadan pun sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa, masih bisa melaksanakan aktivitas yang lainnya. Puasa tapi baca Al-Qur'annya pun semangat. Puasa melaksanakan sholat sunnahnya pun semangat. Berpuasa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lainnya pun bermanfaat, semangat. Sehingga dia mulai Ramadan dengan semangat. Startnya baik. Maka akan mendapatkan hasil yang baik pula insyaAllah. Tapi kalau startnya sudah malas, tidak semangat. Dikatakan tadi capek, lelah, lapar, haus, ngantuk, terus tidur. Maka akan tertinggal oleh yang lainnya. Sementara kita diasung untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kita dihasung untuk bersegera mubadarah dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga tadi perlu persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Persiapkan sejak sekarang ini. Kali butuh persiapan. Dan dari ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran pun sudah dibiasakan sejak sekarang-sekarang ini. Sudah mulai memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Syaban. Sehingga ketika menghadapi bulan Ramadan, seorang Muslim akan bisa menambah lebih banyak lagi bacaan Al-Qurannya. Dia sudah terbiasa. Nah, kalau kita sudah terbiasa, misalkan di bulan Syaban, sehari mungkin setengah juz. Nah, ketika bulan Ramadan, dia enggak akan susah untuk membaca satu juz. Atau mungkin ketika bulan Syaban sudah membiasakan satu juz sehari. Ketika bulan Ramadan, dia akan terlalu susah kalau dia menambahnya menjadi dua juz setiap harinya. Sudah biasa. Bahkan disebutkan oleh Salamah bin Kuhail, kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul qura. Dulu dikatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan para qura. Bulan para pembaca Al-Qur'an. Para pembaca Al-Quran sudah mulai memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Syaban. Di bulan-bulan yang lainnya pun tetap baca Al-Quran. Tapi ketika bulan Syaban ditambah lagi intensitasnya. Dalam membaca Al-Quran. Apalagi ketika masuk bulan Ramadan. Lebih tambah lagi intensitasnya. Kenapa dikarenakan? Sahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran padanya. Bahkan salah seorang salaf, Amr bin Qais rahimahullahu taala, apabila beliau memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan memfokuskan dirinya untuk membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Kalau kita berbeda, bulan Sya'ban wah tambah stok nih, persiapan bulan Ramadan. yang jualan makanan stoknya diperbanyak ya, untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, yang jualan pakaian atau yang jualan ini, jualan itu ya, diperbanyak stoknya untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, ya. Beda dengan para salafun as-saleh tadi. Ketika masuk bulan Ramadan, tokonya ditutup. Bulan apa? Bulan Sya'ban sudah mulai menutup tokonya. Memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran. Ya, subhanallah. Ya. Sungguh jauh kita dibandingkan dengan mereka. Aina nahnu min ha'ula. Ya. Di mana kita dibandingkan dengan para ulama salaf kita. Ya, subhanallah. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh kita menyiapkan stok-stok tersebut. Boleh-boleh saja perkara duniawi ya. Ya. Tapi tadi yang lebih utama dan kesemangatan yang luar biasa ya, yang dicontohkan oleh para salaf yang mungkin sepantasnya kita untuk menirunya. Nah, tidak sampai haram ya, kita nambah stok di bulan Sya'ban, tidak. Boleh-boleh saja, perkara duniawi ya. Nah, ya, cuma tadi disebutkan di sini bagaimana ya, semangatnya para salaf. Ya, untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi bulan Ramadan. Sejak bulan Sya'ban, mereka sudah mempersiapkan diri. Bahkan mungkin sebelum bulan Sya'ban, sejak bulan Rajab pun sudah mempersiapkan diri. Membiasakan dan melatih untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, sudah terbiasa, tinggal meningkatkan. Nah, ya. Kemudian juga hendaklah kita memperbanyak mengamalkan amalan-amalan soleh secara umum. Ya. Amalan-amalan soleh ya dihasung, dikerjakan setiap waktu. Ya. Tapi untuk menghadapi bulan Ramadan, para ulama terdahulu mereka membiasakan amalan-amalan soleh semenjak datangnya bulan Sya'ban. Lebih ditingkatkan lagi. Ya. Sehingga sekali lagi mereka sudah terlatih untuk menambahkan amalan-amalan soleh tersebut di bulan Ramadan. Ya, sudah terlatih, sudah terbiasa. Sehingga untuk menambahnya pun tidak sulit. Nah, ya, tidak berat untuk menambahnya. Ya. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, sahru rajab, sahru zara'i, sahru suqi zara'i, wa sahru Ramadan, sahru hasadi zara'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Ya. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman. Ya. Kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan di bulan Ramadan kalau kita sudah terbiasa tadi. Ya. Di bulan Sya'ban, di bulan Rajab sudah mulai menanam. Membiasakan. Ya. Di bulan Sya'ban menyirami. Ya, nah, meningkatkan lagi ibadahnya. Baru di bulan Ramadan dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan dari ibadah-ibadahnya tersebut. Nah, ada juga yang menyebutkan masalul syahrul rajab karuhi. Perumpamaan bulan Rajab seperti angin. Wa masalul sya'ban mislul ghaim. Pertama, perumpamaan bulan Sya'ban seperti awan yang membawa hujan. Wa masalul Ramadan masalul matar. Dan permisalan bulan Ramadan seperti hujan. Wa man lam yajra wa yaghris fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Ya. Maka barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia memanen hasilnya di bulan Ramadan? Ya. Nah, ini kalau sudah tidak membiasakan, ya ketika di bulan Ramadan akan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Ya. Nah, dan juga amalan yang lainnya, hendaklah menjauhi kesyirikan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Ya, ini pun berlaku di setiap waktu. Ya, menjauhi kesyirikan dan juga permusuhan di antara kaum muslimin. Dan ketika bulan Ramadan, lebih-lebih, bulan Syaban, lebih-lebih lagi. Nah. Sebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang tidak berbuat syirik dan orang-orang yang tidak memiliki permusuhan dengan saudaranya seagama. Ya. Rasulullah mengatakan, "Inna Allah la yattali'u fi lailati nisbin min Sya'ban." Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ya akan melihat pada malam nisfu Sya'ban. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua hamba-Nya kecuali orang yang musyrik dan musyahin. Ya. Musyahin itu adalah orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Nah, ya. Ini keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada keutamaannya, tapi Rasulullah tidak mengkhususkan suatu ibadah tertentu. Ini yang perlu kita perhatikan dan pahami. Malam nisfu Sya'ban memang ada keutamaannya. Jadi ada keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala muncul, Allah Subhanahu wa taala apa melihat. Nah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat dalam segala sesuatu, dalam setiap keadaan. Tapi ketika malam itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluk-Nya kecuali orang yang musyrik dan orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya se-Islam, seiman. Nah, ini keutamaan malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi sekali lagi, Rasulullah tidak mencontohkan suatu ibadah tertentu. Apakah sholat tasbih? Tidak contohkan oleh Nabi SAW ketika itu. Ataukah sholat rogoib? Sholat 12 rokaat. Ya, biasa dilakukan di awal bulan Rajab dan di pertengahan bulan Sya'ban. Tidak contohkan oleh Nabi SAW. Atau sholat alfiyah. Sholat 1000 rokaat. Ya. Yang jelas malam itu malam yang memiliki keutamaan, ya. Tapi Rasulullah tidak mencontohkan ibadah yang khusus, apalagi kalau melakukannya dengan ramai-ramai berjamaah di masjid-masjid. Ya, tidak contohkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau masing-masing melakukannya, ya melakukan ibadah-ibadah tentunya bukan mengkhususkan suatu ibadah. Nah. Ya, ini ada sebagian pendapat di antara para ulama. Nah, ya, melaksanakan ibadah, memperbanyak ibadah di pertengahan. Nah, bulan Sya'ban. Ya, tapi untuk mengkhususkan suatu ibadah, ya dicontohkan. Ya, melaksanakan ibadah secara umum silakan saja. Ya, tapi juga para ulama menyebutkan tadi. Tidak melakukannya secara berjamaah di masjid-masjid dan semisalnya. Nah, tadi kita sebutkan, ya, dikecualikan orang yang musyrik dan juga orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya seagama. Ya, ini pun ya, hampir sama dengan hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumul khamis." Ya. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Wa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Diampuni setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Hamba yang tidak berbuat musyrik diampuni. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sakhna, kecuali seseorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya, ya, tertahan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, terhalangi dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya seislam, saudaranya seagama, ya, Fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha. Andiru hadaini hatta yastaliha. Andiru hadaini hatta yastaliha. Ya. Dikatakan kepadanya, andiru, tangguhkanlah dua orang ini sampai keduanya berdamai. Ya, tangguhkanlah kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Ya, permusuhan ini bisa menghalangi ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, sehingga tentunya kalau kita bermusuhan dengan saudara kita seagama, ya, kalau masalahnya bukanlah masalah-masalah yang prinsip. Bukan masalah manhaj, bukan masalah tentang akidah, tapi hanya masalah-masalah duniawiyah. Ya. Nah, kalau kita lapang dada untuk saling memaafkan, lapang dada untuk saling minta maaf, lapang dada untuk saling berdamai. Nah, ya. Beda halnya kalau kita sudah mengajak berdamai, nah, tapi orang itu gak mau berdamai. Nah, ya. Maka serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang jelas ada usaha dari kita. Ketika kita memiliki permusuhan dengan yang lainnya, untuk berdamai, meminta maaf, ya, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai disebabkan permusuhan ini terhalang dari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang sampai terhalang dari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitupun suami istri misalkan. Ya, jangan bermusuh-musuhan, apalagi suami istri, hubungannya dekat sekali. Ya, anak dengan orang tuanya, ya, khawatir ini menjadi sebab terhalang dari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau masalah dunia, Rasulullah pun mengharamkan untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, la yahillu li muslim ayah juro akhahu faqul salas. Fayaltaqiyani wa ya'ridu hada wa ya'ridu hada. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Memusuhi saudaranya. Ya, tidak mau tegur sapa. Tidak mau mengucapkan salam. Ya, keduanya bertemu, yang satu berpaling, yang satu berpaling. Ya. Ini diberikan toleransi hanya sampai 3 hari. Ya, kalau ada masalah-masalah dunia, mungkin bikin jengkel, bikin kesal, ya, diberikan toleransi. Ya, selama 3 hari, bolehlah memboikot saudaranya. Ya, mungkin kesal, jengkel tadi, atau salah paham, dan sebagainya. Tapi, hanya sampai 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari, la yahil, kata Nabi SAW, tidak halal. Ya, sehingga batasnya hanya 3 hari saja. Nah, kalau sudah 3 hari, jangan. Tidak halal berarti haram. Ya. Dan Rasulullah menyebutkan siapa yang paling baik di antara kedua orang yang tadi bermusuh-musuhan tadi. Fa khairuhuma man yabda'u bisalam. Ya. Yang lebih baik orang yang memulai salam. Ya, berarti dia mengalah. Nah, dia sudah memulai salam. Dia berusaha untuk memperbaiki hubungan. Sehingga dia memulai salam. Ya. Nah, memulai untuk mengucapkan salam. Ini yang lebih baik, yang paling baik. Yang lebih dahulu minta maaf, yang lebih dahulu mengucapkan salam, yang lebih dahulu mengalah. Ini yang lebih baik. Nah, ya. Yang jelas yang kita sebutkan, bahwasanya permusuhan dengan saudara yang se-Islam, ini bisa disebab terhalanginya dari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dikecualikan dari 2. Orang yang musyrik dan orang yang memiliki permusuhan. Ya, sehingga anak kita menjauhi kesyirikan dan juga menjauhi permusuhan dengan saudara kita se-Islam. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini sekedar saya mengingatkan. Nah. Supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, ya, tentu mempersiapkan diri kita dengan membiasakan diri kita, melatih diri kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah sebelum bulan Ramadan. Ya, ini di antara bentuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Nah, bukan dengan petasan, bukan dengan makanan minuman, tapi yang paling utama menyambut bulan Ramadan dengan mempersiapkan dan membiasakan serta melatih diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan Ramadan. Ya. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, diri kita sudah semangat, sudah siap menghadapi bulan Ramadan dengan berbagai macam ketakwaan-ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ya. Ketika diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah. Aman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, keberhasilan yang hakiki. Ya, tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, mudah-mudahan ini sebagai penyemangat khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikannya dan umumnya bagi semua yang mendengarkannya untuk meningkatkan, ya, meningkatkan amal ibadah kita, ya, di bulan Sya'ban ini sebelum kita menghadapi bulan Ramadan. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Ya, bulan yang sangat istimewa. Nah, sehingga hendaklah kita bertekad supaya Ramadan tahun ini, ya, jangan seperti Ramadan sebelumnya atau lebih jelek dari Ramadan sebelumnya. Hendaklah kita bertekad Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ya, sehingga terus kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Kenikmatan yang sangat besar ketika Allah menjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Sangat baik sekali, ya, untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan di bulan Ramadan semangat untuk melaksanakan ibadah lebih dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga di antara doa para salaf, ya, terdahulu, nah, sejak 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah, kita pun mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan, diberikan kesehatan, kesempatan, ya, dan juga diberikan usia umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Ilahun alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.